Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Masyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Orang yang sudah tua umurnya dari kaum muslimin, mereka berhak mendapatkan penghormatan, berhak untuk dimuliakan, diprioritaskan, terlebih kalau dia di samping tua umurnya juga mendalam ilmunya. Didahulukan menjadi imam dalam sholat dibanding yang masih muda. Sebagaimana pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat Malik Ibn Huwairits, "Fal yu'adzil lakum ahadukum wal ya'ummakum akbarukum." Hendaklah salah seorang dari kalian kalau waktu sholat sudah hadir, sudah datang, mengumandangkan adzan, dan hendaklah orang yang lebih tua yang mengimami. Ulama mengatakan bahwa kriteria menjadi muadzin dengan imam beda. Kalau muadzin silahkan siapapun boleh. Jadi untuk menjadi imam, orang yang lebih sepuh, lebih tua didahulukan. Kemudian masyarakat muslimin wal muslimat rahimakumullah, kalau tadi orang tua, orangnya lebih tua mendapatkan penghormatan, demikian pula anak kecil pun mereka mendapatkan belian kasih sayang. Di samping itu juga mereka berhak mendapatkan pendidikan agama, yang dengan mereka dididik secara agama diharapkan mereka tumbuh menjadi generasi yang bermanfaat untuk diri mereka dan bermanfaat bagi agama dan masyarakatnya. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah melewati anak-anak kecil. Beliau menyalami mereka, mengucapkan salam kepada anak-anak kecil, mengucapkan salam kepada anak-anak yang masih kecil. Padanya ada beberapa faedah. Yang pertama, mengajari anak-anak satu adab dari adab-adab yang mulia ketika bertemu dengan orang, yaitu mengucapkan salam. Yang kedua, bentuk kasih sayang Rasulullah terhadap anak kecil. Dan bentuk perhatian Rasulullah terhadap anak kecil. Ketika anak kecil tumbuh dengan mendapatkan kasih sayang dan perhatian dari orang dewasa, terlebih juga tidak hanya kasih sayang, juga pendidikan yang baik, diharapkan anak-anak tersebut akan tumbuh dalam keadaan mereka telah menerima haknya dari kasih sayang dan telah menerima haknya dari pendidikan. Ar-Rasul alaihi assalatu wassalam pernah pada suatu saat mencium salah seorang cucunya. Momen penting Rasulullah mencium cucunya ternyata diperhatikan oleh seorang badui. Begitu terherannya melihat Rasulullah kok mencium cucunya. Dia mengatakan, "Wahai Rasulullah, atuqabbilu nasibanakum?" Wahai Rasulullah, apakah Anda mencium ya anak-anak Anda, ya anak-anak kecil. Sungguh saya punya 10 anak, tidak ada satupun yang saya cium. Bayangkan, punya 10 anak, tidak ada satupun dari 10 anaknya yang dicium. Ini menunjukkan bahwa orang berduit tadi sangat sangat kaku perangainya. Dan memang orang-orang berduit itu kan orang-orang yang tinggal di pedalaman, jauh dari taklim, jauh dari bersentuhan dengan umumnya masyarakat, sehingga perangainya kaku. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man bada jafa. Barang siapa yang tinggal di badui, dia akan memiliki perangai yang kaku. Kasar, keras, ya. Seperti itu Rasulullah terhadap anak-anak kecil, menyayangi, menyalami, memperhatikan pendidikan mereka. Berbeda dengan orang-orang yang tidak memiliki perhatian terhadap kasih sayang terhadap anak-anak, tidak mempedulikan terhadap pendidikan anak-anak, padahal mereka adalah penerus umat ini. Ketika mereka sudah mendapatkan pengajaran yang baik, maka harapan besar mereka nanti akan menggantikan orang-orang tua mereka dan pendahulu mereka dalam mendakwahkan Islam ini. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kalau tadi anak kecil dalam Islam mendapatkan kasih sayang, ini yang berikutnya adalah as-sultan, penguasa. Penguasa kaum muslimin yang mereka wajib untuk ditaati dalam kebaikan, didengar ucapannya, didukung program-program baiknya, dan kalau ada kekeliruan dari mereka, luruskan dengan cara yang bijak. Ketika seorang muslim menghormati, mendengar, mentaati penguasa, dia bukan sedang menjilat di hadapan penguasa, bukan sedang mencari kedudukan atau harta. Yang dia lakukan adalah semata-mata bentuk ketundukan kepada firman Allah SWT dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terkadang ada beberapa tuduhan dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab, yaitu kalian ini wahai salafiyin, mata-matanya penguasa. Kalian ini para penjilat di hadapan penguasa. Kalian sendiri enggak setuju dengan demokrasi, tapi kalian mewajibkan taat kepada penguasa yang kekuasaan didapat dengan cara demokrasi. Jawabannya gampang. Ahlussunnah as-salafiyun tidak memandang demokrasi sebagai cara yang tepat untuk meraih kekuasaan. Namun kalau kekuasaan sudah didapat dengan cara demokrasi, dengan cara kudeta sekalipun, meskipun menurut agama ini tidak boleh, kalau sudah terjadi dan sudah memegang kekuasaan dengan cara-cara yang seperti itu, kita wajib untuk taat. Kita wajib untuk taat dalam perkara yang ma'ruf, perkara yang baik. Kadang ada syubhat di tengah masyarakat. Anda berbicara tentang kewajiban mentaati penguasa. Ini justru merugikan masyarakat. Merugikan masyarakat banyak yang seperti ini. Menjadikan penguasa merasa mereka ada yang membenarkan perbuatan mereka. Kita katakan justru, kalau situasi negara itu kondusif, pemerintah akan fokus untuk memikirkan rakyat. Jadi kalau kondisi negara itu dalam keadaan gonjang-ganjing, kacau, yang seharusnya mereka itu menjalankan program-program yang maslahat untuk masyarakat, pikirannya terpecah untuk menangani kekacauan yang terjadi. Justru dengan kita mendengar dan taat pada mereka, masyarakatlah yang akan banyak memetik buahnya. Karena pemerintah akan fokus yang memikirkan masyarakat, tidak terpecah pikirannya untuk ngurusi pemberontakan di sana sini, penggulingan di sana sini. Kemudian ada syubhat berikutnya. Bukan saatnya kita ini berbicara tentang kewajiban mentaati penguasa. Kita katakan terus kapan? Saatnya kapan coba? Apakah ketika kepala-kepala ini sudah terpotong secara zalim baru kita berbicara? Apakah ketika masyarakat mereka menjerit karena kedoliman penguasa, kemudian kita ya baru berbicara? Kalau memang sekarang bukan waktunya, terus kapan? Ada lagi yang mengatakan bahwa mentaati penguasa itu kalau penguasanya soleh. Kalau penguasanya itu korup, ahli maksiat, ya gak ada ketaatan kepada mereka. Jawabannya, ajaran siapa yang kamu katakan? Apakah kewajiban kita kepada penguasa kalau mereka itu soleh, tidak ada kejelekan pada mereka? Kadang seorang bermimpi ya, andai kata negeri kita ini dipimpin oleh orang kayak Abu Bakar, kayak Umar, Utsman, Ali, beres. Angan-angan yang boleh. Tapi kita harus tahu diri, yang namanya penguasa adalah cermin dari rakyat. Kalau kita ini orang-orang yang baik, insya Allah penguasanya, Allah pilihkan penguasa yang baik. Sebagaimana dahulu dikatakan, kadzalika kuntum yuwalla alaikum, seperti itu kondisi kalian, maka yang memimpin kalian pun seperti kalian. Kita-kita ini, masyarakat kita ini ya, umumnya jauh dari agama kalau minta dipimpin oleh orang yang kayak Abu Bakar, kayak Umar. Perbaiki dulu kita, insyaallah Allah akan wujudkan, Allah akan tampilkan penguasa yang baik. Adik kata kita semua berkomitmen untuk memperbaiki diri kita. Adanya syubhat bahwa wajibnya taat pada penguasa kalau mereka itu orangnya soleh, kalau ahli maksiat gak boleh taat. Kita katakan, ajaran siapa? Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam lebih sayang terhadap umat ini daripada kita. Rasul mengatakan, isma wa ati wa in duriba dhahruka atau wa in daraba dhahraka wa akhadha malak. Taati dan dengarkan penguasa meskipun punggungmu dicambuk dan hartamu dirampas. Gambarannya kalau ada penguasa nyambuki rakyatnya, gambarannya kalau ada penguasa kok ngerampas harta rakyat, kira-kira penguasa yang dolim atau penguasa yang adil? Dolim. Tapi apa Rasulullah katakan, berontaklah, gulingkanlah? Tidak. Dengarkan dan taat. Sekali lagi, dalam menyikapi agama, jangan dengan perasaan. Kalau kita yakin dengan syahadat kita Muhammadur Rasulullah, ikuti ajaran Nabi. Jangan ikuti pendapat-pendapat orang, pendapat politikus, ucapan-ucapan harokiyin, hizbiyin, enggak usah diikuti. Rasul kita Muhammad sudah jelas bimbingannya seperti ini, ikuti. Walaupun seluruh orang membenci kamu, benciin, enggak apa-apa. Asalkan Allah ridho. Gak ada gunanya kita ngikuti keridhaan manusia kalau Allah benci pada kita. Di saat Allah ridho kepada kita, gak akan ngaruh, gak akan ngefek kebencian orang. Karena ridho Allah, keridhaan Allah itu yang kita cari, bukan ridhonya manusia. Orang mau seneng, orang mau benci, selama kita di atas al-haq, gak peduli. Nah, tujuan kita adalah mencari ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Namun bukan berarti kemudian kita membenarkan seluruh perbuatan penguasa. Kalau itu ada kesalahan, tetap kita ingkari. Kesalahan kita ingkari, kekeliruan kita luruskan dengan cara yang bijak. Berbicaralah empat mata, berbicaralah dengan cara yang santun, yang itu lebih bisa aspirasi Anda bisa diterima. Daripada Anda berkuar-kuar di atas mimbar atau surat terbuka melalui media sosial, yang itu mungkin penguasa merasa dijatuhkan kewibawaannya, yang ini sulit bagi mereka untuk menerima, kemudian akhirnya menolak terhadap nasihat Anda. Jadi ketika Ahlussunnah mereka memberikan ketaatan pada penguasa, bukan karena menjilat, tapi karena perintah dari Allah dan Rasulnya. Ketika perintah untuk mentaati mereka, bukan berarti membenarkan semua kesalahan mereka. Yang benar kita benarkan, yang salah kita luruskan. Adil kan? Kalau seperti ini sikap kita, insya Allah penguasa pun akan tahu tanggung jawabnya, tahu kewajibannya terhadap rakyatnya. Kalau sudah seperti itu, maka rakyatlah justru yang teruntungkan. Rakyatnya akan teruntungkan dengan kondisi yang kondusif. Mereka merasa dihormati, merasa diwongke, ya. Seperti itu. Misal kekuasaan yang kecil saja. Pak RT atau Pak RW minta kepada setiap pendatang di RT tersebut, tolonglah untuk lapor. Ya. Kita lapor, misalnya mau tinggal di situ kita lapor. Ya. Kita misalnya berikan KTP saya seperti ini. Ya seperti itu dia merasa diorangkan. Kita juga tidak akan dianggap sebagai pendatang apa? Ilegal yang nggak ngerti diri. Ya seperti ini meskipun ringan tapi punya efek negatif kalau kita enggak kooperatif. Kita tidak misalnya datang ke yang pihak yang memang berwenang, kita melaporkan ya. Padahal satu yang ringan sebenarnya, enggak butuh biaya, tenaga pun sedikit. Tapi buahnya bagus sekali kalau kita lapor misalnya. Oh ya, orang ini betul-betul memposisikan orang pada posisinya. Terkadang orang benci kepada orang lain bukan karena agamanya, karena sikapnya yang kurang apa? Bijak. Ya orang ngertilah dia pendatang. Ya lapor taruhlah. Ringan ya. Hanya sekedar lapor kemudian dia merasa diorangkan, merasa nya dimuliakan. Belum lagi di samping lapor kemudian nyumbangkan, ini saya pendatang baru nyumbang untuk RT ini 20 juta. Senang itu, tambah apa? Senang, ya. Hanya sekedar lapor saja dia merasa diwongke, kok merasa ya dimuliakan, ya. Kemudian berikutnya adalah kedua orang tua. Kedua orang tua sangat besar haknya dalam Islam. Dahulu ada seorang tabi'in dari Yaman menggendong ibunya dari Yaman ke Mekah, kemudian digendong untuk tawaf. Yaman Mekah itu jauh banget. Digendong berarti dengan jalan kaki. Terkadang sebagian kita diminta oleh bapak atau ibunya, tolong antarkan ke apotek, bapak mau beli obat. Alasannya sibuk. ke apotik. Motor ada, waktu juga ada, alasannya sibuk. Belum suruh gendong seperti orang tadi. Dari Yaman loh, sampai Mekah itu bukan jarak yang pendek. Kita ini gak ada apa-apanya. Seorang anak seperti apapun ingin berbuat baik kepada orang tua, belum bisa membalas kebaikan mereka. Kasih ibu sepanjang masa, kasih anak sepanjang galah. Seberapapun anak berbuat baik kepada orang tuanya, belum bisa membayar kebaikan mereka. Di antara sejarah yang masih terlipat dan jarang diketahui, bahkan tidak sedikit dari ulama kita, ternyata mereka luar biasa kehidupannya dengan orang tuanya. Abu Hurairah misalnya, sosok sahabat yang sangat berbakti kepada ibunya. Kalau beliau pulang dari pepergian, yang didatangi dulu rumah ibunya, ngasih salam kepada ibunya, mendoakan ibunya. Kalau kita enggak pulang ya langsung dah ke rumah. Ya. Dahulu ada seorang halim duduk dengan ibunya, kutu-kutu yang ada di kepala ibunya diambil satu persatu. Ya. Ayang kan? Dahulu ada seorang alim pekerjaannya membuat batu bata. Batu bata dari kapur. Dari hasilnya sebagian setiap hari dia kalau kerja sebagian hasilnya dibelikan buah-buahan atau makanan-makanan atau makanan untuk orang tuanya. Orang kalau dia sudah berkeluarga umumnya lupa dengan hak bapak dan ibunya. Dia hanya ngurusi anak dan istrinya. Keliru. Meskipun Anda sudah punya anak dan istri, orang tua Anda masih berhak untuk Anda beri nafkah kalau mereka itu orang-orang yang miskin. Mereka orang-orang yang fakir. Beda kalau mereka orang yang cukup, sudah tidak wajib dinafkahi. Jadi sangat keliru kalau seorang sudah punya anak dan istri, kemudian bapak dan ibunya miskin, kemudian gak diperhatikan. Keliru yang seperti ini. Ya. Dahulu ada sebagian salaf kita, ketika dia sedang duduk di majelis dengan murid-muridnya, dipanggil oleh ibunya, sedang ngajar. Ya fulan, kemari pulang, kasih makan ayam-ayam itu. Maka dia tinggalkan murid-muridnya, dia ngasih pakan ayam, kembali lagi. Seperti ini praktek dari ilmu. Jadi ilmu bukan clipping pengetahuan yang numpuk di benak, tapi betul-betul dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Sebagian kita tadi diminta oleh orang tua, tolong nak, ya, ambilkan ini dan itu, enggak mau. Tolong nak, antarkan bapak ke apotek mau beli obat, alasannya sibuk. Ini anak yang tidak tahu diri. Padahal kewajiban ya terhadap orang tua itu besar sekali. Bahkan seandainya seorang pun sedang puasa sunnah, kemudian orang tua menyuruh dia untuk kerja, membantu orang tua pekerjaan yang berat, yang dia tidak bisa, kecuali harus membatalkan puasanya. Batalkan puasa kamu, kemudian bantu orang tuamu. Karena puasa sunnah itu sunnah, membantu orang tua itu wajib. Dahulukan yang wajib daripada yang sunnah. Kemudian barakallahu fikum, di antara yang penting untuk kita sampaikan di sini, imaratul juyush, untuk seorang mengomandoi pasukan. Tentu dipilih pimpinan pasukan atau komandan pasukan yang cakap dan ngerti strategi perang. Meskipun dari sisi ketakwaan kurang. Kalau di hadapan kita ada dua orang, A dan B. Si A ini orangnya saleh, tapi tidak pandai untuk memimpin pasukan. Saleh orangnya. Si B kesolehannya kurang dan kadang berbuat maksiat, tapi dia ahli strategi perang. Maka diserahkan kepada yang B ini. Seperti itu fatwa Imam Ahmad rahimahullah. Kalau ada dua pilihan, seorang yang saleh, ada pilihan untuk memimpin pasukan, ada seorang yang saleh tapi dia tidak ngerti strategi perang, dengan orang yang padanya ada kefasikan tapi dia ahli strategi perang, maka dipilih yang dia fasik tapi dia ahli strategi perang. Kenapa? Orang yang saleh yang tidak ahli strategi perang, kesolehannya untuk dirinya, kekalahannya untuk seluruh umat. Sedangkan pemimpin tadi yang sedikit padanya ada kefasikan, kefasikan untuk diri dia, kemenangannya untuk umat. Oleh karena itu, praktek dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sahabat Khalid bin Walid di zaman Rasulullah itu sudah memegang kendali pasukan. Padahal di sana ada orang-orang yang secara keimanan lebih hebat. Contohnya adalah sahabat Abu Dzar. Jadi Rasulullah tidak menyerahkan kendali pasukan kepada Abu Dzar. Pada sisi ketakwaan Abu Dzar lebih. Maka Rasulullah mengatakan, ya Abu Dzar, inni araka dha'ifan. Wahai Abu Dzar, saya melihat kamu itu lemah. Bukan lemah imannya kuat, tapi lemah kalau dia memegang apa? Jabatan. Sementara Khalid bin Walid di sisi ketakwaan Abu Dzar lebih, tapi dia ahli strategi perang. Dipakai di zaman Rasulullah, padahal terkadang Khalid melakukan tindakan yang keliru, tapi Rasulullah maafkan dan tetap dijadikan sebagai apa? Komandan. Bahkan di zaman Abu Bakar, komandan perangnya Khalid bin Walid, padahal melakukan beberapa kesalahan, tapi Abu Bakar ngerti Khalid bin Walid lah yang paling cakap untuk membawa pasukan. Ya, baru di zaman Umar Khalid bin Walid diganti, bahasanya bukan dicopot, diganti dengan sahabat Abu Ubaidah. Kenapa? Bukan karena Khalid itu gak bisa memimpin pasukan, karena adanya ucapan dari sebagian orang, kalau kita perang dipimpin oleh Khalid bin Walid pasti menang. Ucapan ini kan membahayakan akidah. Menang kok dikaitkan dengan apa? Sosok pemimpin. Harusnya kan menang karena, ya, karena Allah kan. Biru yang seperti tadi itu. Dan ketika diganti dengan Abu Ubaidah, klop dan cocok sekali. Karena apa? Abu Bakar itu orangnya lembut. Panglima perangnya, ya, tegas, keras seperti Khalid bin Walid, pas, sehingga akan berimbang. Umar itu orangnya tegas, keras. Nah, kalau panglima perangnya kayak Khalid, ya kurang tepat. Seperti Abu Ubaidah yang tepat, orang yang lembut. Jadi ketika kelembutan ada yang angkat, ketika kekerasan ada yang menurunkan. Ini namanya, ya, menempatkan orang pada tempatnya. Demikian pula kita dalam memberlakukan, dalam menyikapi ahli maksiat. Ahli maksiat pun bertingkat-tingkat. Kalau ada orang berbuat maksiat sembunyi-sembunyi, dia misalnya minum khamar tapi umpet-umpet, jangan ditebarkan. Tutup kekurangan dia, nasihati dengan sembunyi-sembunyi. Beda dengan orang yang minum khamer di hadapan manusia bahkan nantang. Ayo siapa yang berani? Ya, banyak-banyakkan minum dengan saya. Ah, kalau seperti ini tidak apa-apa kalau kita ngerasani, karena dikatakan la ghibata li fasikin. Untuk orang fasik enggak ada hukum ngerasani. Orang yang terang-terangan berbuat maksiat enggak apa-apa kalau kita sebutkan kejelekannya agar orang terhindar. Tapi orang yang berbuat maksiat dengan sembunyi-sembunyi, jangan kita tebarkan. Terutama orang yang perjalanan hidupnya, track recordnya itu baik. Suatu saat dia itu tergelincir, jangan ditebarkan. Diluruskan dengan baik, dengan sembunyi-sembunyi. Semoga dia itu kembali dan terjaga kehormatannya. Tapi orang yang terang-terangan berbuat maksiat, ini tidak mengapa kalau kita sebutkan namanya agar orang terhindar dari kejahatannya. Ada orang yang jahat, misalnya dia membunuh, mencuri. Dalam Islam itu kan ada hukuman had. Orang yang mencuri dipotong tangannya. Orang yang membunuh dihukum qisas, nyawa dibalas dengan nyawa. Kalau keluarga korban meminta qisas, minta hukuman nyawa dibalas nyawa, ya hukumannya qisas. Kalau keluarga korban meminta tebusan, ya tebusan yang dibayarkan. Terkadang ada suara-suara yang gak enak terdengar di telinga. Apa itu Islam kejam? Tangan pemberian Tuhan kok dipotong? Orang ini orang goblok, gak ngerti kenapa dipotong tangannya. Kalau dia gak nyuri, ya gak akan dipotong. Orang sudah capek-capek kerja cari duit, tinggalkan anak istri, mau menikmati, tiba-tiba hilang, dimaling. Apa enggak gerem orang itu? Wajar lo dipotong tangannya. Anda maling kalau enggak ingin dipotong tangannya, jangan nyuri. Kadang ada orang mengatakan, apa itu Islam kejam banget, barbar itu. Masa orang membunuh dihukum bunuh? Kita katakan yang kejam dulu itu siapa? Kalau dia gak ingin melayang nyawanya, jangan bunuh orang lain. Ente gak ngerti, wahai para pembela hak asasi manusia, yang ente bela itu orangnya berbuat kriminal. Kayak apa perasaan keluarga korban? Apa ente bela? Kayak apa korban? Ya, uangnya hilang, nyawanya hilang. Mereka itu para pegiat hak asasi manusia itu hanya memikirkan para residivis, ya, orang-orang yang berbuat kriminal tapi gak perhatian terhadap keluarga korban. Dan mereka pun gak ngerti kalau hukuman dalam Islam ternyata punya fungsi yang luar biasa baiknya. Seorang pencuri yang sudah sampai tingkatan dia sudah berhak dipotong, ketika dipotong tangannya ada dua faedah. Faedah yang pertama, dosa pencuriannya diampuni oleh Allah. Yang kedua, sebagai peringatan bagi yang lain. Bagi orang yang kepengen dipotong tangannya kayak fulan, silahkan nyuri. Maksudnya bukan merintahkan nyuri, artinya orang yang akan nyuri merinding dia kalau akibatnya tangannya harus lepas. Orang yang akan merampok merinding kalau tangan dan kaki dipotong secara bersilang. Penjara bukan solusi, apalagi hukum bisa dibeli. Apa-apa penjara. Orang kadang gak jera. Orang enak saja korupsi ratusan miliar, harta dicuci, ya, dihilangkan jejaknya maksudnya. Kemudian dia ditangkap, dihukum 10 tahun, keluar dari penjaranya masih bati. Masih bati karena apa? Ratusan miliar, pulang dari, keluar dari penjara masih sugih. Ya, mau di penjara juga ya bisa dikirimi nasi padang, bisa dikirimi ya jus ini jus itu, ya. Dan fasilitas yang lainnya. Tapi kalau ngerti bahwa dia akan dipotong tangan dan kaki secara bersidang, merinding dia. Islam itu lebih sayang kepada manusia daripada manusia terhadap dirinya. Anda jangan melihat dari sisi itu dipotong, itu dikisos. Dilihat dulu ada sebab, ya ada akibat, ya. Ada akibat, ada sebab, ada akibat. Orang berbuat, ya dia menanggung, ya perbuatannya. Kalau seperti ini dijalankan hukuman Islam, maka kehidupan di tengah masyarakat, ya dengan seizin Allah, ya akan terkendali, akan stabil, sehingga kejahatan bisa diminimalisir, kejahatan bisa ditekan volumenya. Tapi kalau hukum agama dibiarkan, bahkan adanya anggapan ah ini hanya tindak pidana ringan. Orang selingkuh asalkan suka sama suka itu tindak pidana ringan misalnya. Ya kan berapa banyak perselingkuhan. Padahal dari itu akan banyak terjadi pembunuhan, terjadi saling apa? Permusuhan. Kacaunya nasab. Hilangnya pekerjaan wa ila akhirih, banyak sekali. Sekali lagi bahwa Allah lebih sayang kepada hamba ketimbang hamba terhadap dirinya sendiri. Kemudian sedikit ada faedah. Orang yang melakukan kejahatan, misalnya dia nabrak orang, ada seorang nabrak orang sampai meninggal, apakah yang bagus orang yang nabrak tadi dimaafkan? Ulama mengatakan dirinci. Kalau yang menabrak tadi orangnya terkenal ugal-ugalan, gak peduli siapanya di jalan ditabrak, orang kayak gini kata ulama tidak boleh dimaafkan. Karena kalau dimaafkan dia akan ugal-ugalan, akan berapa nyawa yang akan melayang setelah itu. Ini juga bentuk mendudukkan orang pada kedudukannya, menyikapi orang sesuai dengan kondisinya. Orang terkenal ugal-ugalan, nabrak orang sampai mati, yes. Tidak boleh keluarga korban memaafkan, tidak boleh. Karena yang namanya pemaafan itu baik kalau menimbulkan maslahat. Di sini gak akan timbul maslahat kalau dia dimaafkan tetap ugal-ugalan kan. Sekarang yang meninggal fulan, besok alan, besok lagi fulan, nah berapa nyawa yang akan hilang akibat dari perbuatan dia. Maka kata ulama gak boleh dimaafkan. Kemudian kalau yang nabrak tadi orangnya bagus, dia sudah mengemudikan kendaraan, ya bagus, baik. Tapi qadarullah nabrak meninggal. Ini pun dilihat, kalau yang ditabrak si mayit tadi punya utang yang banyak, gak boleh ahli waris memaafkan yang nabrak tadi. Harus membayar apa? Tebusan. Karena si mayit yang ditabrak tadi punya utang banyak, dari mana mau membayar? Ya dari situ. Ini yang nabrak orang yang baik loh. Yang kedua, perincian berikutnya. Kalau yang nabrak orangnya baik, mengemudikan kendaraan bagus, nabrak orang gak sengaja, meninggal, orang yang ditabrak gak punya utang, tapi dia punya anak-anak yang masih kecil, gak ada yang beri nafkah, gak boleh ahli warisnya untuk memaafkan. Siapa yang akan nanggung kehidupan anak-anak dia yang masih kecil? Perincian berikutnya, kalau yang nabrak itu orangnya bagus, mengemudikan kendaraan sudah normal, nerempet kemudian meninggal nggak sengaja. Yang meninggal nggak punya utang, ya, alhamdulillah nggak punya utang. Kemudian juga anak-anak udah besar, sudah pada keluarga. Ah, di sini baru bagus kalau dimaafkan. Ingat ya perincian seperti ini. Ini juga dalam rangka mendudukkan orang pada tempatnya masing-masing. Jadi enggak semua memaafkan itu bagus. Memaafkan akan bagus kalau timbul maslahat. Kalau memaafkan ternyata malah tidak timbul maslahat, ya jangan dimaafkan. Bukan pemaafannya bagus seperti itu. Kemudian barakallahu fikum, untuk penutup dari pembahasan ini, Islam juga memandang kalau tadi kejahatan yang mungkin berkaitan dengan harta, yakni pencuri, berkaitan dengan nyawa, pembunuhan, perampokan. Berikut ini yang lebih dahsyat. Kejahatan berupa perampok-perampok dakwah, ahli bid'ah dan ahlul ahwa, orang-orang yang punya pemahaman menyimpang, punya pemikiran yang menyelisihi jalannya Nabi dan para sahabat. Apakah mereka disikapi dengan biasa saja, atau kita bendung kebid'ahan mereka, kita cegah kejahatan mereka sebagai rasa tanggung jawab terhadap diri kita dan masyarakat kita? Maka ahli bid'ah dan orang-orang yang menebarkan pemahaman yang menyimpang dan kesesatan, kita bongkar nama mereka, kita beberkan pada umat bahaya mereka, buku-buku mereka, ceramah-ceramah mereka, kita peringatkan hati-hati dari mereka. Karena ini akan membahayakan agama. Lebih berbahaya daripada ya orang yang dirampok hartanya atau dirampas hartanya. Kebid'ahan barakallahu fikum adalah, atau pemahaman menyimpang adalah kejahatan yang luar biasa besarnya. Sampai-sampai Imam Malik mengatakan, "Man ittada'a fid-dini bid'atan faqad za'ama anna Muhammadan khana ar-risalah." Barang siapa yang membuat hal-hal baru dalam agama yang tidak ada tuntunannya dari Nabi tentunya, berarti dia telah menuduh kalau Rasulullah itu mengkhianati amanat. Seolah-olah masih ada syariat yang belum disampaikan. Orang-orang yang menebarkan pemahaman yang menyimpang, bahkan orang-orang yang membela ahli bid'ah dan orang-orang yang punya pemahaman yang menyimpang, kita peringatkan umat dari mereka. Karena maslahatnya banyak. Maslahat kita mengingatkan umat dari bahaya orang-orang yang menyimpang, yang pertama bagi kita sendiri, bahwa kita telah menegakkan al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar. Kita menjalankan amar ma'ruf nahi munkar. Yang kedua, agar muslimin ngerti bahwa apa yang dibawa oleh dia dari pemahaman itu pemahaman yang batil, sehingga muslimin pun waspada, berhati-hati. Kemudian faedah berikutnya, semoga mereka dengan disikapi seperti ini, mereka tersadarkan. Karena menyikapi ahli bid'ah dengan pemboikotan, itu adalah bentuk nasihat sebenarnya. Bentuk nasihat. Sebagaimana seorang dokter yang sayang pada pasien, "Kamu hati-hati ya, jangan makan ini, jangan minum ini." Ya. Padahal dokter itu Ya, kadang dari memberi nasihatnya kan dia dapat uang kan. Agar pasien itu tidak semakin parah sakitnya. Enggak, ini seorang alim, seorang ustad yang berjalan di atas jalan hak mengingatkan kita, hati-hati dari pemikiran fulan, hati-hati ya dari ya orang-orang yang terkontaminasi pemahamannya. Ini yang mereka tuh tidak minta apapun kepada kita. Enggak ada tendensi duniawiyah sama sekali. Yang ada adalah ketulusan agar kita ini selamat bareng-bareng. Kenapa orang kalau dekat-dekat dengan api, yuk jangan disalahkan kalau bajunya bolong. Orang kalau dekat-dekat dengan air, yuk jangan disalahkan kalau bajunya adalah basah. Orang kalau dekat-dekat dengan orang yang punya pemahaman menyimpang, bisa saja dia nanti tertular penyimpangannya, kan seperti itu. Ini dalam rangka kita memberikan ketulusan kepada saudara-saudara kita kaum muslimin. Dan masih adanya orang yang menganggap ringan, ah masa hanya sekedar punya pemahaman seperti ini saja sampai tingkatan diboikot ya. Kan mereka agak mencuri, kan mereka hanya mengatakan ya, hanya melakukan amalan-amalan yang menurut mereka itu baik. Kita katakan agama bukan menurut perasaan atau bukan hasil olahan otak kita. Agama ya yang datangnya dari Allah dan Rasulnya. Kita katakan ketika memang ini bukan ajaran Nabi, karena Nabi enggak mengajarkan. Ketika kita mengatakan seperti itu kebaikan dia. Karena kalau dia menekuni kebid'ahannya itu sia-sia. Jangan orang sudah capek mengeluarkan biaya, capek mengeluarkan tenaga, ternyata kok hasilnya sia-sia. Kenapa? Karena enggak mencocoki ajaran Nabi. Enggak sesuai dengan tuntunan Nabi, bid'ah. Sebenarnya itu justru kebaikan bagi dia. Supaya biaya tidak keluar sia-sia, tenaga tidak terkuras sia-sia untuk sesuatu yang tidak ada pahalanya, bahkan akan datangkan dosa. Sebagian terkadang punya alasan. Tapi orang yang kamu katakan dia itu punya pemahaman yang menyimpang, dia itu alim, baca Qurannya bagus ya, ceramahnya pun empuk ya, enak. Kita katakan permasalahannya bukan baca Qurannya bagus atau kalau ceramah itu enak. Permasalahannya kita membentengi diri kita dari hal-hal yang bisa merusak agama kita. Ya. Karena apa? Karena terkadang ahli bid'ah diberi oleh Allah kecerdasan yang kadang luar biasa, mereka hafalannya, bahasanya bagus. Tapi Allah tidak memberikan kesucian hati. Sebagaimana kata Syekhul Islam Taimiyah, utu zakaan walam yu'tau zakaan. Mereka dikasih kecerdasan tapi tidak dikasih kesucian hati. Cerdas pinter tapi keblinger. Cerdas pinter tapi ternyata mengikuti hawa nafsu. Jangan tertipu dengan penampilan selama prinsip agama seorang itu menyimpang. Jangan memuji keislaman seorang sampai kita ngerti seperti apa prinsip dia dalam beragama. Sudahkah mencocoki jalannya Rasul dan para sahabat? Kalau iya, ya kita ikuti. Kalau tidak, jangan tertipu dengan penampilan. Saya tutup dengan ucapan Imam Adz-Dzahabi ketika mengomentari seorang yang terkagum-kagum dengan seorang bernama Amr bin Ubaid, salah seorang tokoh ahli bid'ah yang orangnya santun, zuhud, baik, soleh secara lahiriah, tapi ternyata dia menyimpan pemahaman yang menyimpang. sampai sebagian orang itu tertipu dengan penampilannya. Seraya mengatakan, kullukum jamshi ruwaid illa Amr ibn Ubaid. Kullukum jamshi ruwaid, kullukum jabgis Said illa Amr ibn Ubaid. Semua kalian jalannya ketemik-temik. Semua kalian itu sedang mencari buruan, kecuali Amr bin Ubaid, tulus dia. Kata Imam Adz-Dzahabi mengomentari ucapan orang tadi, "Ightarra bi suhdihi wa salah wa ikhlasihi wa aghfala bin atahu." Dia tertipu dengan penampilan kezuhudan dan kesolehannya, keikhlasannya, ketulusannya, tertipu dengan penampilannya, sementara dia melalaikan kebid'ahannya. Ini juga ya satu dari sekian banyak bentuk kita menempatkan orang pada tempatnya. Sekali lagi, ketika Ahlus Sunnah wal Jamaah menyikapi orang-orang yang membawa pemahaman yang menyimpang dengan sikap yang tegas, tidak lain dan tidak bukan kecuali dalam rangka membentengi umat dari kejahatan mereka. Tidak lain dan tidak bukan kecuali mereka sedang mengamalkan perintah al-amru bil ma'ruf wa nahyan munkar. Tidak lain dan tidak bukan kecuali agar umat terselamat ya dari kejahatan mereka. Ya, kemaslahatan umum didahulukan daripada kemaslahatan pribadi. Baik, ini waktunya sudah segini. Baik, ada beberapa pertanyaan. Sepertinya enggak bisa dibaca semuanya.